Alhamdulillah, kita telah bersama mendengarkan kajian Kasyrat Turuqil Khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. Al-afu minkum kepada semuanya. Pertanyaan kemarin ada kesalahan teknis, kita baca ulang pada hari ini. Barakallahu fikum. Kita mulai ya Ustaz. Baik. Bismillah. Pertanyaan pertama, afwan Ustaz, ada kodok di dalam ikan hias mengganggu. Terus ana tangkap, ana masukkan ke kolam lele biar dimakan lele. Gimana hukumnya? Jazakallah khairan. Nah, kalau hukum membunuh kodok sendiri disebutkan dalam sunan atau dalam salah satu sunan, fa innahu naha an qatlihi, bahwa Nabi melarang untuk membunuhnya. Ketika ada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami berobat dengan katak? Fa naha an qatlihi, maka Nabi melarang untuk membunuhnya. Kalau tidak boleh dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Haram. Kalau di sini kamu melemparkannya ke kolam lele dengan maksud membunuhnya, itu akan dianggap sebagai membunuh. Tetapi kalau pendapat ahli zahir, kamu tidak membunuhnya, yang membunuh adalah lele, kamu cuma melempar ke kolam, mungkin selamat, mungkin tidak, dan sebagainya. Itu ahli zahir wallahu ta'ala alam. Yang jelas hukum asalnya kodok tidak boleh dibunuh. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ayah kami berpisah dari ibu kami, kemudian ayah kami menikah lagi dan memiliki anak. Pertanyaannya, apakah kami juga termasuk anak yang berhak menerima waris jika ayah kami meninggal dunia? Jazakallahu khairan atas bimbingannya. Wa'iyakum jazakallahu khairan. Nah, tentunya anak-anak dia yang binnya bin fulan ini, yani sama binnya dengan anak-anak lain, walaupun beda ibu, tetap mendapatkan hak waris. Karena tidak bisa cerai kalau hubungan anak dengan bapak. Kalau istrinya sudah dicerai dan sudah keluar dari masa iddahnya, maka mereka sudah tidak mendapatkan hak waris lagi. Tetapi kalau anak-anak, tetap dia adalah anaknya yang mendapatkan hak waris. Wallahu ta'ala alam sawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa hukum beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat, karena maksiat telah dilarang dan telah diharamkan. Dan engkau tidak tahu takdir yang tercatat di lauhul mahfudz sana. Kamu tidak tahu takdir yang Allah takdirkan besok apa yang terjadi. Sehingga berusahalah. Kalau yang sudah lewat dan sudah taubat, tidak mengapa engkau berkata qadarullah wa masya'a fa'al. Itu takdir Allah, apa yang Allah takdirkan sudah terjadi. Kalau engkau sudah berhenti dan taubat. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika bertemu dengan Nabi Musa, dikatakan wahai Adam, engkaulah yang menyebabkan kami, turunan Adam, turunan kamu, turun ke dunia. Dijawab oleh Adam alaihis salam dengan kalimat atalumuni, apakah engkau mencerca aku dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi. Ini beralasan dengan takdir. Kenapa kau dibolehkan? Karena Nabi menyatakan haja Adam Musa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Adam berhasil mematahkan hujahnya Musa. Baik, kenapa kok boleh beralasan dengan takdir? Karena pertama Adam sudah bertaubat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu sudah lewat. Tetapi kalau dia masih mengerjakan, kemudian berkata, ini kan takdir Allah, itu maaf sama dengan musyrikin. Ketika diajak untuk bertauhid, jawabannya, kalau Allah kehendaki kami juga enggak musyrik. Jawabannya musyrikin, ketika diajak kepada tauhid, kalau Allah kehendaki kami juga enggak akan berbuat syirik. Dalam keadaan terus berbuat syirik. Maka tidak boleh beralasan dengan takdir dalam masalah maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya, telah mengutus rasulnya untuk mengajak kita beramal saleh dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. untuk mengajak kita beribadah pada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Untuk mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mengikuti yang lain. Sehingga tidak ada alasan. Ini kan sudah takdirkan begini. Kamu berusaha dan berupaya. Ini ahlu sunnah. Beriman dengan takdir, tetapi tetap berusaha dan berupaya. Adapun qadariyah menolak takdir, adapun jabriyah katanya beriman pada takdir, tetapi menolak syariat dan tidak mau berupaya. Ini kejelekan mereka. Sehingga ahlu sunnah tengah-tengahnya. Beriman pada takdir dan terus berusaha dan berupaya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menangkal fitnah wanita? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khaira. Fitnah wanita sangat besar bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Nabi, tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang paling besar bagi laki-laki melainkan wanita. Sehingga hati-hatilah, harus kuat kita untuk menghadapi fitnah-fitnah wanita. Terus pertanyaannya di sini, bagaimana menangkal fitnah tersebut? Ikhwan ibn a'azakumullah, fitnah wanita itu kalau kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan syariat Islam, engkau akan bisa kuat untuk selamat dari fitnah wanita. Tetapi kalau engkau melanggarnya, itu lebih sulit untuk selamat. Contoh, ketika tidak bolehnya ikhtilat, tidak bolehnya bercampur dalam sekolahan, dalam kantor, dalam apa saja ya, tempat gak boleh bercampur laki perempuan, kemudian dilanggar, itu lebih sulit. Bagaimana mungkin kau bisa selamat dalam keadaan di sebelah bangkumu ada perempuan yang tadinya bertanya hanya pelajaran, kemudian bergeser pada masalah lain yang akhirnya terjadi fitnah. Demikian pula di kantor, demikian pula di tempat-tempat lain. Bagaimana dengan pasar? Pasar pun semestinya ada pasar untuk laki-laki khusus, ada pasar untuk perempuan, sehingga tidak terjadi ikhtilat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu satu contoh saja. Contoh lainnya adalah ketika engkau dalam keadaan selamat di rumahmu dan di pondokmu, masya Allah, itu kamu kuat dari fitnah-fitnah tersebut. Tetapi ketika kamu sengaja-sengaja mencarinya di HP-mu, di internet, mencari gambar, mencari kenalan dengan si fulan, kenalan dengan segala macam manusia di medsos laki perempuan, maka terjadilah fitnah itu. Maka la taftahu, jangan buka pintunya. Kalau engkau buka pintunya, engkau akan masuk. Kalau engkau akan masuk, sulit untuk keluar. Orang yang sudah terfitnah dengan fitnah wanita biasanya sulit untuk lepas. Sehingga dari awalnya sudah diprotek, sudah dibikin batas-batas-batas. La taqrabu zina, kata Allah SWT. Allah tidak menyatakan la tazni, tapi la taqrabu zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah menyatakan jangan dekati zina. Jadi bukan hanya zinanya yang ditinggalkan, tetapi jangan dekati. Artinya jauhi jalan-jalannya, jauhi pintu-pintunya. Jangan buka. Kalau lancang membuka, saya sih kuat, tenang aja. Terlalu GR, terlalu pede, akhirnya ternyata terfitnah. Sehingga jangan buka pintunya. Siapapun kamu, bagaimanapun hebatnya, kuatnya iman, jangan buka pintu fitnah. Itu nasihat saya. Bagaimana menangkal fitnah wanita? Jangan buka pintunya. Jangan sok kenal-kenalan dengan perempuan. Jangan kamu berani-berani untuk ikhtilat dengan perempuan. Jangan semua yang diajarkan dalam hadis, dalam syariat, kamu kerjakan. Jangan dilanggar. Itu masya Allah memprotek kamu dari fitnah-fitnah wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, jika seorang muslim ingin menyimpan harta dalam bentuk tanah, dan belum ada niatan pasti kapan dijual atau tidak apa atau tidak apakah yang semacam itu masih ada kewajiban zakat dari uang yang untuk beli tanah, Ustaz? Dan apakah hal ini sama seperti orang yang menabung kalau qadarullah suatu saat butuh untuk dijual dan harganya mendapat laba dari saat pertama membelinya? Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik untuk Ustaz. Naam. Zakat itu pada harta-harta tertentu. Emas, perak, alat tukar, uang, kemudian biji-bijian, apalagi binatang ternak, yang masing-masing ada nisabnya. Sehingga yang namanya amwal zakawiyah itu tertentu, tidak semua benda kena zakat. Kursi misalnya, ya enggak kena zakat, tetapi ini kursinya mahal 100 juta, tidak kena zakat karena kursi tidak termasuk harta zakawiyah. Sekarang tinggal kita tanya, apakah tanah itu amwal zakawiyah? Tidak. Setahu saya, tidak termasuk amwal zakawiyah, sehingga tanah tidak terkena zakat. Baik. Padahal itu besar, luas tanahnya, tidak terkena zakat. Mobil mewah pun enggak kena zakat. Tetapi ketika dijual tanah tadi atau mobil mewah tadi, kamu mendapatkan berarti harta sekian miliar, saat itulah uang tadi akan kena zakat. Saya tidak bilang kena zakat, tapi akan kena zakat dengan dua syarat. Pertama, sudah jelas dia di atas nisab. Itu syarat pertama, di atas nisab 90 sekian gram emas nilainya. Kalau sudah lebih dari itu, maka terkena zakat. Tetapi ada syarat kedua, yaitu haul 12 bulan. Kalau belum lewat 12 bulan, belum kena zakat. Sehingga harta kamu yang 1 miliar tadi atau beberapa miliar tadi, tunggu sampai 12 bulan. Setelah 12 bulan masih di atas nisab, baru terkena zakat. Jadi setelah dijual, menunggu 12 bulan, kemudian terkena zakat. Kalau memang masih di atas nisab. Berarti syaratnya di atas nisab dan lewat satu haul. Satu haul itu 12 bulan. Tabarakallahu fiikum. Ini masalah zakatnya. Kalau dia belum sampai nisab, tidak terkena zakat. Kalau sudah sampai nisab, masya Allah, karena ini 1 miliar, tetapi tidak sampai 12 bulan habis atau berkurang, sampai di bawah nisab, ya tidak terkena zakat. Mungkinkah? Ya mungkin saja. Misalnya ketika sudah dijual tanahnya, dapat di atas nisab, masya Allah, ternyata dia harus bayar utang ke sana 100 juta, ke sini 200 juta, ke sana, sampai kemudian terakhir dia beli rumah untuk dirinya karena kontrak-kontrak terus selama ini. Setelah jadi rumah, uang itu sudah di bawah nisab. Apakah kena zakat? Tidak. Karena belum 12 bulan sudah turun di bawah nisab. Sehingga dua syarat itu perhatikan, wallahu taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Di kampung kami ada simpan pinjam yang alhamdulillah tidak ada tambahan bila mengembalikan pinjaman. Kadang ada yang memberi sukarela. Apa ini boleh diterima? Atas jawaban Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Naam, sesungguhnya hukum asalnya kalau itu tidak ada perjanjian di awal, tidak mengapa dia memberikan tambahan. Tetapi barakallahu fikum, ihtiyatan, kehati-hatian kita, hendaklah kita memberikan tambahan di waktu lain saja. Mengapa? Kalau terjadi atau terbiasa dengan itu, dia akan menunggu tambahan dari kamu. Kau pas-pasan aja, karena sudah biasa kamu berikan tambahan. Ini jadi membiasakan orang untuk menjadi rentenir, untuk menjadi seorang yang murbi. Murbi itu orang yang memakan riba. Sehingga janganlah engkau tambah dalam pembayaran tadi. Kalau engkau ingin membalas jasa, balas jasa di tempat lain, di waktu lain, dengan kaitan yang lain. Misalnya besoknya, atau kamu bawa buah sebagai hadiah buat dia, atau kamu bawa sesuatu yang berharga buatnya, ini hadiah buat kamu, dan sebagainya, yang tidak berkait dengan kejadian kemarin atau di waktu yang lain, sehingga tidak terbiasa dengan riba. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, ana puasa Ramadan, tahun lalu masih ada sisa qada puasa yang belum selesai. Namun bulan ini ana hamil dan masih mual-mual, belum bisa mengqada. Apakah boleh diganti dengan fidyah, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz Hafizoni wa hafizakallah. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa hafizakumullah. Kalau engkau tidak mampu untuk mengqada saat itu, mengqada di waktu lain. Bukan fidyah. Fidyah itu bagi mereka-mereka yang memang tidak mampunya menaun. Maksud saya menaun atau maksud mereka juga menaun adalah yang layur jabur uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti sakit tua, kapan akan muda kembali? Ya gak ada, gak mungkin. Atau penyakit yang sejenis, yang terus-terusan tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia harus membayarnya dengan dengan membayar fidyah. Tetapi kalau dia akan sembuh, seperti seorang yang hamil, menyusui akan sembuh suatu saat. Maka ketika sembuh, hendaklah dia membayar hutang-hutang puasanya. Kecuali, barakallahu fikum, ketika engkau meninggalkannya karena hamil dan menyusui. Tadi kan ceritanya dia punya hutang puasa, kemudian mau dibayarkan dengan fidyah ketika dia sedang hamil. Itu qada, harus qada. Tetapi sekarang dia sedang hamil, ternyata masuk Ramadan dan dia tidak mampu, atau dia sedang menyusui dan dia tidak mampu, maka sebagian ulama menyatakan boleh untuk membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam, diantaranya riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, pertanyaan selanjutnya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Bagaimana hukum membayar hutang uang pakai emas, Ustadz? Bayar uang, utang uang, bayar uang. Utang emas, bayar emas. Kalau kamu khawatir karena ini utangnya besar dan waktunya agak lama, berapa tahun, khawatir kalau uang itu naik turun nilainya, yang lebih stabil adalah emas, ya sudah, kamu transaksi dengan emas saja. Dah, ini aja saya pinjamkan kepada kamu emas, sehingga nanti dia akan bayar emas pula, karena tercatat dipinjamkannya adalah emas sekian puluh gram, maka kembalikan emas sekian puluh gram yang sama tentunya. Ini emas yang sama karatnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, sesi pertanyaan telah selesai kita bacakan. Dan kembali lagi kita mengingatkan kaum muslimin untuk tetap bersemangat dan bersegera, apalagi dalam kondisi sekarang yang masya Allah kita masih ditimpa wabah. Kembali lagi, kejarlah jalan-jalan, banyaknya jalan-jalan kebaikan ini. Semoga ini menjadi amal tambahan. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.